Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang beberapa contoh keadaan yang berkaitan dengan iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Contoh yang pertama, keimanan Abu Bakar. Keimanan Abu Bakar berkaitan dengannya dua iradah sekaligus, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Berkaitan dengannya iradah syar'iyah karena Allah mencintai dan menginginkan keimanan Abu Bakar, dan berkaitan dengannya iradah kauniyah karena Allah mentakdirkan, mewujudkan dan menciptakan keimanan Abu Bakar. Contoh yang kedua, keimanan Abu Jahal. Keimanan Abu Jahal berkaitan dengannya iradah syar'iyah saja dan tidak berkaitan dengannya iradah kauniyah. Berkaitan dengannya iradah syar'iyah karena Allah mencintai dan menginginkan keimanan Abu Jahal, dan tidak berkaitan dengannya iradah kauniyah karena Allah tidak mentakdirkan, mewujudkan dan menciptakan keimanan Abu Jahal. Contoh yang ketiga, kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Kemaksiatan orang yang berbuat maksiat berkaitan dengannya iradah kauniyah saja dan tidak berkaitan dengannya iradah syar'iyah. Berkaitan dengannya iradah kauniyah karena Allah mentakdirkan, mewujudkan dan menciptakan kemaksiatan tersebut, dan tidak berkaitan dengannya iradah syar'iyah karena secara syariat Allah tidak mencintai dan menginginkan kemaksiatan tersebut. Contoh yang keempat, kekufuran orang yang beriman yang tidak terjadi. Hal ini tidak berkaitan dengannya dua iradah. Tidak berkaitan dengannya iradah syar'iyah karena secara syariat Allah tidak mencintai dan tidak menginginkan kekufuran orang yang beriman, dan tidak berkaitan dengannya iradah kauniyah karena Allah tidak mentakdirkan kekufuran orang yang beriman dan tidak mewujudkannya serta tidak menciptakannya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.